soalnya yang luar biasa. Wah, dia jadi merinding saya. Min hablah min kumis tajam. Luar biasa masyarakat yang bawah. Kalau begini keadaannya, sedangkan di rumah saja seperti ini, padahal banyak pengawal Satpol PP, maka mohon maaf saudara, tidak mungkin datang. Khawatir sih, puncak kiri tidak mampu. Lebih banyak mudarat dari manfaat. Tapi yang jelas, begini orang membawa pemilihan saya pernah ceramah di satu daerah. Satu pun tak ada pemimpin. Bahasa saya lewat. Saya heran, kok orang kampung ini gak ada yang kenal saya? Kurang viral kah? Saya tanya Pak Kades, kenapa orang itu gak ada kenal sama saya? Rupanya gak ada sekali. Bisa jalan ya? Gak jalan tadi Pak? Di kampung Pedalaman gak ada signal. Saya buka HP, no signal. Jadi saya tanya, gimana orang sini bisa mendapatkan kirim berita ke luar? Naik ke batang pohon kayu di atas bukit. Ada bukit tinggi, di atas bukit itu ada pohon kayu. Itulah mereka naik ke atas kalau mau dapat SMS. Naik sampai ke atas, di HP-nya digoncang-goncang. Baru dapat. Yang pandai manjat ini cuma satu. Manusia bukan boleh. Orang. Cuma yang berani manjat di atas bukit itu dengan pohon besar cuma dia sendiri. Cuma masalahnya dia buta huruf. Jadi dari bawahnya sampai atas goncang-goncangnya, tengoknya masuk, tapi dia tak bisa baca. Turun lagi ke bawah, begitulah sulitnya. Jadi jamaah mempawah kenal Ustaz Abdul Somad karena ada sih. Tapi jangan lupa, signal ini juga menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam kalau menyebar isu tanpa fakta dan data. Ini malam ini saya ceritakan semuanya supaya ada yang ada dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini berapa banyak yang mengkajani. Woi, Kabupaten Mempawa, KNPI Mempawa, Darussalam Sentua, KNPI Mempawa, Paskas, pasukan khusus, Paskas pasukan amal soleh. Ada pula UAS, ada juga UAS. Ada banyaklah. Artinya apa? Kita bisa membuat acara besar kalau menghilangkan isu dan menjadi silaturahim. Bisa acara ini kalau hanya dilakukan oleh satu orang saja? Mana bisa? Abdul Somad mau ceramah sendiri saja, naik ke atas ini. Lampu dimatikan, mikrofon dimatikan. Naik. Nampak bodoh. Tapi malam ini masya Allah, baik-baik saudara kita dikasihlah lampu. Ini nampak saya cerah terang benderang. Ini tahu kenapa nampak cerahnya? Lampu dua biji dipasang. Hebat membawa. Biasa orang pasang lampu di atas, ini di bawah. Kursi ini sediakan. Mana tahu Ustaz habis makan udang bergoyang. Umat kolesterol ya. Yang disediakan kursi. Buah, ada pisang, ada duku, ada langsat, ada macam-macam rambutan. Mungkin tak durian letak. Ini luar biasa. Tinggal kelas ini. Kita ambil mana Pak? Takut kena gula. Bisa pakai Photoshop. Dan asli buah. Photoshop ada gitu. Bisa pakai koral. Kadang kita ceramah di atas meja, memang buah juga, cuma pasti pencet kaca. Tapi ini membawa, artinya orang membawa tidak ada tipu-tipu. Itu yang ada di luar, itu juga yang di dalam. Betul? Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga silaturahim dan urwah. Dan kedatangan Abdul Somad malam ini pun ke Mempawah dengan niat untuk menyambung tadi silaturahim. Man ahabba an yusatta lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yusa'a lahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tadi silaturahim. Ingin panjang umur? Untuk kemalian. Untuk apalah kau panjang umur Abdul Somad? Panjang umur banyak dosa. Panjang umur banyak dosa. Berapa kali naik pesawat akhirnya? Dua kali sampung. Hah? Dua kali dosa. Nengok penunggu gali pakai wak pendek. Tapi alhamdulillah tadi kau kira panjang umur. Ya tahu saya naik pesawat ya, dan pesawatnya pesawat perempuan pula, tipis. Ini lah bang. Pegi bang, pakai rok panjang. Tapi walaupun dia pegi bang pakai rok panjang, jadi pecah. Karena kalau saya tengok mukanya, ya maaf, rok mukanya. Tidak sopan, pemimpin di belakang, ulama di belakang, habaib di belakang. Yang di belakang saya, pemimpin, ulama, pimpinan pondok pesantren, habaib, polisi, tentara, satpol PP, satpam. Di belakang. Kok berani? Sebelum maju saya sudah minta iman. Dan mereka semua menjawab. Kenapa saya berani main di belakang? Andai pas saya angkat tangan dari mereka semuanya, diam saja. Pak, saya cerah lagi. Assalamualaikum. Ya, sekarang lagi tren. Lagi tren sekarang. Oh, ini lagi siapa? Membelak, ceramah, membelak. Ini aja jadi kenapa? Tambil. Download lagi. Perlu mengambil waktu begini. Supaya tahu orang begini, orang membawa kalau ceramah. Membangkitkan syiar. Coba kalau saya ambil foto ini, lalu saya tunjukkan ke seluruh dunia. Begini kalau pengajian. Kalau kalian mau melihat pengajian ramai, datang kalian ke Mempawah. Kalau naik satu orang gak ada sebenarnya, foto dari atas. Nampak semuanya. Suara penyanyinya biasa. Handphone dimainkan. Oke, Pak Pedang. Enggak bisa, Boy. Ini enggak. Ini bilang Didi memang kedawan pengenak kubur ayah maksudnya. Ya Allah, tabarakallah. Malam ini hati menjadi tenang. Segala yang mengkhawatirkan, menakutkan dihilangkan. Kalau jamaahnya enggak kelihatan gelap, maka risau. Ustaz kok tahu gitu? Saya pernah ceramah. Belok, bukan ceramah kan? Tapi malam ini buat terang, sudah jelas matanya. Tapi wajah tak begitu nampak. Ini tak bisa saya bedakan mana nak jadi mana jadi sama. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti sesuatu yang dilakukan nampak. Jangan ada fitnah campur aduk laki-laki perempuan. Kameramen, yang baik mereka berdiri. Jangan kalian sangka cuma Abdul Somad aja yang berjihad malam ini. Adik-adik kita kameramen jihadnya kan luar biasa. Cuma lebih berat lihat saya. Memang kami sama-sama berdiri, bedanya mereka berdiri jihad. Saya berdiri dicatat. Mereka cuma kasih ganti mata aja, kadang-kadang gini jangan-jangan. Jadi kameramen perlu kita ganti-ganti. Karena kalau tidak nanti sudah tua, kita sebelah. Yang perempuan kalau belum mau nikah tanya dulu. Abang profesinya apa? Kameramen. Pasti abang kameramen kan? Loh, kok tahu? Jihad mereka luar biasa. Orang bisa mengulang pengajian di Mempawa di depan Masjid Rayana berulang kali. Kenapa? Karena mereka akan mengupload ke www.youtube.com. Kalau hanya ceramah sekali habis. Yang kan yang dengar, yang nyampaikan ceramah pun tidak ingat. Saya, apa yang sudah saya cakapkan, kenapa Ustaz tak ingat? Karena aku manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Ada yang lebih parah lagi. Jangan kan isi ceramah, nama dia pun dia lupa. Itu namanya amnesia. Malam ini segala yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dihilangkan. Isu-isu ketidakbenaran dihilangkan. Maka apapun yang menakutkan, apa yang paling menakutkan orang? Listrik. Takut kesetrum, mati. Maka tiang listrik pun dihias begitu indah. Inilah tiang listrik yang ramah lingkungan. Saya tidak sempat, apa lagi merahnya? Saya tengok, tiang listrik ternyata. Tapi ingat, walaupun dia sudah dihias, dialah tetap, dia tetap yang nah, baru dekat-dekat kan? Mana tahu yang tumbuh keringat berubah. Tapi segala yang mengkhawatirkan, menakutkan. Khawatir nanti kalau Abdul Somad ceramah, orang tidak bisa melihat, karena jamaah terlalu banyak. Nur yang di ujung sana. Hilang dia, ditanya sama suaminya. Tadi niat Ustaz Somad melihat, gimana bentuk Ustaz Somad? Macam beras. Nampak tak Ustaz Somad dan nampak? Gimana? Macam beras hampir punya. Tapi bagaimana caranya biar supaya Ustaz itu nampak besar? Dipasanglah. Apa namanya? Wah ya, betul. Makanya tak semua jamaah melihat ke sini. Ada yang melihat ke belakang saya. Seolah-olah dia berkata, terserah kalau ngomong dia. Masya Allah. Ternyata saya nampak lebih berwibawa di layar. Allah, khusus untuk anak-anakku yang di sana. Dulu saya merasa saya ini masih muda. Rupanya pas saya sedang jalan, apa kata santri-santri? Ayah. Untung tak atuh. Untung tak atuh. Oh, atuh. Ya, untuk juga. Oh. Eh, canda gini. Nah, mau bikin mata ya. Rupanya kamera. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan orang Mempawa? Hai Abdul Somad, tadi kau suruh satu orang naik ke atas menara. Kau pikirkan dia punya drone apa? Begitu cara orang Mempawa menghilangkan isu bantah. Tunjukkan realnya. Ini drone kan. Tapi jangan terlalu euforia. Jatuh juga. Saya pernah sedang ceramah, sedang berapi-api ceramah, tiba-tiba drone menabrak pokok kayu. Langgaman dan resistif. Ini jauh lampunya. Tapi merah. Mantap. Tak ada lampu kuning. Langsung aja hijau merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di Mempawa, mudah-mudahan bersama pula kita di Jannah. Malam ini ada Ibu Bupati, ada Bapak Wakil Gubernur, ada Bapak Sekda, ada Habaib, ada Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Cabang yang berkepala maupun tak ada kepala. Semua hadir malam ini. sebagaimana kita bersama di bawah, aku ingin kita bersama di dalam surga jannatul firdaus. Begitu saya sampai tadi, langsung saya dengar marhaba ya nural aini, marhaban jaddal husaini. Sallallahu ala Muhammad, marhaba. Sallallahu alaihi wasallam, marhaba. Sallallahu ala Muhammad, marhaba. Sallallahu alaihi wasallam, marhaba. Marhaba diambil dari tiga huruf rahaba, yarhamu. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi. Orang membawa hatinya lapang menerima kedatangan Nabi Muhammad, walaupun yang datang bukan Nabi Muhammad tapi keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Al-Gadri, Al-Sihab, Al-Abbas, Al-Idras, Al-Segaf. Akhirnya masyarakat membawa ikut ajaran Nabi Muhammad dengan mengakuinya sebagai Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, hilangkan isu sambung silaturahmi. Tadi saya mulai jam 8, waktu berjalan dengan baik. Sudah 35 menit baru satu yang saya sampaikan. Pertama, hilangkan sambung silaturahmi. Lanjut yang kedua. Berapa nih Pak Ustaz? Waktu saya tengok ada beberapa jamaah yang menguap. Makanya tadi saya ceramah itu tengok. Kalau ada yang menguap, jamaah yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua kurang gizi. Rasanya tak mungkin orang kepala kurang gizi. Makanannya segar-segar. Sendok kan Pak Wagub beri suatu sendok. Tidak ada pula yang merekam. Karena kalau direkam pas di sendok kan itu. Nanti Instagram. Oh, naik rating kita. Bukan wakil gubernur. Tangka orang kita ucap ece-ece kali-kali. Ucap kami di Mempawa, wakil gubernur menyendokkan dia. Untung tak disuapkan dulu. Artinya apa? Silaturahim itu bukan hanya sekedar salaman. Silaturahim bukan hanya sekedar senyuman. Silaturahim sampai kepada at'imut ta'am, berikan makanan. Taqra'us salam, absus salam, absus salam, tebarkan salam. Salam Muhammadan. Allahumma antas, Allah yang kita sembah itu menebar kedamaian. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Rahayina Rabbana bisalam, wa adkhilna jannata. Berapa banyak orang ingin masuk ke Darussalam tapi tak masuk ke Darussalam. Tapi ada orang di dunia yang sudah tinggal di Darussalam. Banyak orang berbeda. Kau dasi, ya Allah. Orang pakai dasi siap, mereka malas. Terakhir yang dimuliakan Allah. Yang kedua, setelah kita hilangkan isu, kita bisa bersilaturahim, barulah berdiri program-program. Masjid bisa berdiri karena silaturahim. Silaturahim antara orang kaya yang punya semen dengan orang punya otak tukang gambar, dengan tukang yang jujur dan amanah. Berdirilah masjid yang besar, cantik dan indah. Mudah-mudahan yang membangun masjid sudah booking. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu surga. Itu nanti pintunya 8. Salah satu pintu itu bernama pintu Ar-Rayyan. Siapa yang masuk dari pintu itu, orang yang sering puasa sunnah. Ini namanya masjid. Yang penting innamal a'malu binniyat. Ya, baik. Maka anak-anakku, khususnya yang di baju biru malah ini enggak ada yang pakai. Bercita-citalah dalam hati saya mesti bangun masjid. Dalam hati saya mesti menjadi entrepreneur, mesti menjadi politikus, mesti menjadi businessman, mesti menjadi orang kaya. Tapi bukan tujuan, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah dari ridha Allah dengan membangun masjid yang besar sampai 1, 2, 3, 4. Berapa banyak masjid bangun menara satu tidak selesai. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Dua lantai, ini masjidnya memang bentuknya 2, 3 tingkat. Masya Allah, tabarakallah. Masjid juga. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah booking satu tempat. Yang tak bangun masjid, masuk surga tinggalnya di mana? Ada sebagian orang berdoa, ya Allah, masukkan lagi ke surga, di kaki limanya pun jadi. Masa berdoa begitu? Kata Nabi, idza sa'altumullaha, kalau kau berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah tempat yang paling tinggi, surga dan natul bir. Wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian nanti masuk surga, kalian pandang ke kanan, tak ada Ustaz Somad. Kalian pandang ke kiri, tak ada Ustaz Somad. Kalian lihat ke depan juga, dia tidak ada. Yakinlah bahwa dia sudah duduk di ruang. Dia sekali dia masuk surga. Orang Islam mesti pede masuk surga, karena dia adalah orang yang tak ada dusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, da'alal jannah, maka dia masuk surga. Maka semua yang hadir malam ini masuk surga. Amin. Itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan kita masuk kloter 1. Masuk oleh 9.999. Orang sudah di surga sudah bosan. Orang sudah di surga penuh dengan kenikmatan. Dia masih jual negeri juga. Nauzubillah. Ada orang masuk surga karena kaya. Ada orang masuk surga tidak kaya, tapi karena sabar dengan penyakitnya masuk juga surga. Ada orang masuk surga karena jabatan dan kekuasaan. Sab'atun yudhilluhum Allah. 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 yang dapat naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya Allah, jadikan pemimpin kami pemimpin-pemimpin. Jangan pernah berpikir saya enggak mau jadi nanti saya tidak amanah. Justru yang diinginkan adalah amanah. Yang di hadapan saya ini adalah alumni Darussalam akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Karena kalian masuk surga lewat kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan lebih bermakna daripada isi kepala yang kriya. Orang cerdas menyampaikan ceramah berapi-api. Marilah bersakat, bayar zakat. Dalil-dalilnya lengkap, ayatnya, hadisnya, fatwanya. Wajahnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, orang-orang yang menahan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak mau menunaikan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya akan dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Fatuqwa bihajibahu, keningnya akan ditimpa. Wajunubuhum, pundaknya. Wazuhuruhum, pundaknya. Ususnya, keningnya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kana sudur. Ini rasakan akibat menumpuk harta. Fadhuku ma kuntum taknizun. Ayat api-api, hadisnya macam hebat. Ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah berikan pidato, diam saja. Wah, dengan tanda tangan. peraturan daerah semua PNS pengusaha wajib bayar. Mana yang lebih bermakna, selama yang satu jam atau satu tanda tangan? Jamaah ragu mau jalan. Nanti kalau dibilang satu tanda tangan, tidak tersinggung. Selama satu jam. Jadi kalau gitu selama dia. Mana yang lebih bermakna? Bodohnya. Yang dimuliakan Allah SWT. Dua-duanya bermanfaat. Kalau ada di antara anakku yang ingin menjadi ustaz, yang ingin menjadi penceramah, lanjutkan. Lewat pintu itu kau menuju surga. Menjadi orang kaya, teruskan. Lewat pintu kaya itu kau masuk surga. Lewat kekuasaan politik, teruskan. Lewat kekuasaan politik itu juga. Karena pintu surga bukan satu. Pintunya banyak. Itu isi aja lah. Apa kata malaikat? Kau yang dulu bangun masjid di Mempawah, ya, silakan masuk. Kau sudah disediakan satu spa. Kau dulu yang bangun WC, masih pun masuk. WC sudah siap. Bukan begitu cara mikirnya, Mas Bro. Tapi kita sudah meringankan beban. Oh, mainan kesalahan muksirin. Siapa yang melepaskan kesulitan kesusahan orang? Yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Allah mudahkan urusan dia di akhirat. Tidak ada urusan yang paling. Siapa yang mau melepaskan kesusahan orang sebelum berapa lama nanti harus tunggu deh. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu di sana. Pengalaman pribadi. Setelah itu maka saudara yang dimuliakan Allah, mudahkan urusan orang, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita di akhirat. Yang pertama, hilangkan isu, jangan gelai, jangan menebar dusta, jaga ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah orang Mempawah sudah melakukan itu. Amin. Yang kedua, pilih pintu surga mana yang kau masuki sesuai dengan apa yang kau mampu dan kau miliki. Pak ibu guru, mereka tidak pernah tablik akbar, mereka pimpin, mereka bukan arsitek, tapi mereka masuk surga karena serius mendidik anak awal. Mereka yang mengajar dari mulai karena Muhammad bin Ibn Tifi Rasulullah satu semua dan puluh orang Muhammad bin Rasulullah. Mereka mendidik itu pagi petang siang malam tanpa pernah bosan. Karena mereka memandang anak ini dengan pandangan kasih sayang. Padahal bapak ibunya saja sudah muak. Ini bapak maksudnya terlalu lama di rumah ini campak itu. Tapi bapak ibu guru dari salam sabar mendidik mereka. Sabar ya. Bagaimana selawat untuk para anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihlah pintu yang mana. Bapak ibu guru sudah memilih pintu ke surganya. Yang membangun masjid sudah memilih pintu ke surganya. Pemimpin-pemimpin kita sudah memilih pintu ke surganya. Kita yang sudah kita siapkan, jangan jawab. Karena begitu mudah menggerakkan. Pikirlah pintu mana yang kita pilih. Abu Somad, kok pintu mana yang kau renungkan dalam hati? Mudah-mudahan kita nanti termasuk seperti kata Nabi, ada satu orang di akhirat nanti, apa kata Allah? Masuklah dari pintu mana yang kau suka, karena semua pintu itu berhak untuk kau masuk. Mau masuk pintu dari pintu orang kaya, masuklah karena kau orang kaya yang bersifat. Mau masuk dari pintu penguasa pejabat, masuklah karena dengan jabatanmu kau pakai menolong agama Allah. Kau masuk dari pintu orang berilmu, pintu ulama, masuklah. Karena dengan ilmu kau sudah mencerdaskan. Sampai di akhirat, apa kata malaikat? Kau tidak masuk dari pintu ulama. Kemana? Oh, lebihlah. Renungkan, pikirkan, robah menjadi action amal. maka kita merenung. Aku bukan orang kaya, tapi aku berkuasa. Aku bukan penguasa, tapi aku kaya. Aku tak berkuasa dan aku tak kaya, tapi aku ada ilmu. Aku tak berkuasa, aku tak kaya, aku tak berilmu. Maka dengan pintu apapun pilihlah, karena Allah tidak pernah melihat apa sebesar kita, tapi yang dipandang keikhlasan. Misqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi pun, walaupun hanya satu selawat, dua selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suara saya tak bagus Pak Ustaz, suara aku tak bagus, tapi hatimu bagus kan? Jangan jantar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Malam ini sudah berselawat dengan suaranya, selawat dengan hatinya, masuk surga sama hatinya sekali. Nanti mati bawa hati. Kalau aku mati nanti bawa sama hati. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, hilangkan isu sambung silaturahim, sudah. Yang kedua, pilihlah dari pintu mana yang mengantarkan ke surga, sudah. Yang terakhir, yang ketiga, saya pun tadi memberikan statement, wahai para anggota DPR, DPRD generasi milenial, jaga dirimu, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena seks bebas, jangan sampai kena korupsi. Masa muda sangat berharga, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Waya menjaga masamu, masa muda harus dijaga. Kenapa Ustaz selalu ceramah masa muda anak muda, masa muda anak muda? Karena yang tua tak perlu diceramahi, sebab yang tua jangan tersinggung, enggak tersinggung aja cepat mati lagi tersinggung. Tapi anak-anak muda, generasi milenial, bangga saya ada masih muda sudah duduk di anggota legislatif, mudah-mudahan bisa menyelamatkan anak-anak muda yang lain, menjadi contoh sehingga bapak ibunya bisa kasih nasihat, tengok tuh sebaya sama ente tapi dia sudah berhasil, lihat itu. Ini anak-anak muda harus menjadi contoh, lihat itu anak-anak Darussalam itu masih muda mereka, tapi mereka tahan berpisah dengan orang tua. Oh, masuk nanti. Jangan kembali. Insya Allah, di Darussalam mereka bukan dibuang. anakku di Darussalam, kalian di sini bukan di penjara. Kalian bukan dikucilkan. Kalian bukan anak angkat. Kalian bukan anak yatim. Kalian adalah anak-anak kesayangan orang tua. Tapi orang tua kalian punya cara berbeda dengan orang tua yang lain. Ada orang tua yang lain sayang sama anaknya diletakkan anak di celah kepala. Ada orang tua yang lain sayang sama anaknya dikasihnya anaknya main gadget, pakai gadget termahal, hidupkannya pun pakai pacik. Hidup. Akhirnya si anak main gadget pagi, petang, siang, malam. Anak pun kena penyakit kecanduan game online. Ada orang tua yang sayang sama anak, tapi caranya lain. Dibelikan sepeda motor. Wah, tapi bukan tiang listrik di bawah. Karena tiang listrik di bawah ada lampu. Tiang listrik di tempat lain tak nampaknya lagi rata dengan tanah. Kenapa? Yang dimakannya pil anjing gila. Orang minum sirup, dia diminumnya sabu-sabu. Sirup, rata dunia dengan tanah, tabrak itu mesin. Lewat di masjid, kenal pot di pomong. Abis suara dulu. Kalau ada orang mau mati, mati kontak segera di maunya. Lewat dulu. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Ambos ya ambil kan sama jemaah api. Orang tua kalian tidak termasuk jenis ini. Dia sayang kepada kalian, tapi bukan dengan memberikan sepeda motor. Dia sayang dengan kalian, tapi bukan dengan memberikan gadget. Bagaimana sayangnya? Diserahkannya ke guru, diberikannya ke kiai. Akhirnya 6 tahun kalian dididik di sini. Ini waktu kalian panjang. Ini waktu panjang. Kita di sini aja gak tahu ya. Ini lagi waktunya panjang. Di luar sana masuk sekolah SMP, SMA. Udah pendek dari muslim. Baju pendek, resleting tak dipasang. Gak apa-apa kerja mereka. Malu saya mau ceritakan di depan bapak ini. Pacaran. Kalau memang adik saya sama abang, tidak ada lah. Ini gambar gak cinta. Hanya kirim, mengaku, hanya ngancam. Awas yang dikeluk. Nanti disebar ini. Hanya sebar terjadi. Ada baca gini-gini. Berapa banyak kehormatan anak-anak gadis buah hati belayan jiwa dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, disusukan 2 tahun lamanya, dilahirkan menegang nyawa hanya sebagai korban kejahatan seksual. Tapi anak-anak perempuan kita dijaga marwah, martabat, kehormatannya. Bagi bapak ibu yang sudah menasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum juga menyekolahkan anak ke pesantren, mati. Yang sudah ku sampaikan ceramah tak juga mau masuk anak ke pesantren, mati. Akan segera anak anda ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikut. Potong kan bisa ketemu ini masukkan ke Instagram, ulangkan. Mati Abdul Somad. Abdul Somad tetap dapat pahala mengalir. Berapa banyak orang tua di Mempawah yang masukkan anaknya ke pondok pesantren mengalir ke makam Abdul Somad seperti bukan tetes embun air terjun. Ini yang diinginkan. Untuk apa jadi ustaz? Jadi ustaz ini untuk apa? Terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam terbang lagi ke Pontianak, dari Pontianak naik mobil ke Mempawah. Untuk apa jauh-jauh ini? Untuk viral. Untuk apa jauh-jauh ini? Cuman satu yang diinginkan, supaya dapat amal jariah sesudah mati. Kaya mati. Pejabat profesor satu jauh-jauh mati. Apa yang mengalir setelah mati? Putus. Tidak mati dari insan. Kalau manusia mati, impotoan, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia yang mengalir? Jangan bayangkan yang mengalir hanya guru tafsir. Jangan bayangkan yang mengalir hanya ustaz hadis. Jangan bayangkan yang mengalir hanya penceramah. saudaraku yang dari Fakultas Sains Teknologi, amalnya juga mengalir. Dari multimedia mengalir. Mana dia? Nih, yang merekam-rekam malam ini, apa kamera yang merekam. Habis itu dia share di internet, di grup-grup WhatsApp. Dulu berperang dengan tombak, berperang dengan AK-16, berperang dengan pistol. Hari ini peperangan kita adalah dengan internet. Maka sebarkanlah kebaikan-kebaikan, insyaAllah. Amin. Cepat sekali waktu berlalu di Mempawang. Ustaz Abdul Somad, itu tempat Ustaz nginap tidur di kamar tadi. Disitulah dulu almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ menginap di tempat. Dan setelah 10 hari beliau pulang dari situ, meninggal dunia. Berapa lama almarhum tausiah waktu aku? 30 menit. Saya kan lewat 30 menit. Ustaz Somad, almarhum Al-Mukarram Ustaz Arifin Ilham dulu nginapnya di situ. Jadi ternyata itu tempat orang-orang soleh. Aku tak soleh, aku tak baik, tapi aku berusaha untuk bersama mengambil berkah orang-orang soleh dan orang-orang baik, supaya nanti pun di akhirat akan bersama kita ulama-ulama juga, insyaAllah. Bayangkan kalau baik Ustaz Somad, tempat yang kau tiduri tadi, disitulah Fir'aun dulu tidur. Disitulah dulu nyiblorong tuyul. Tapi saya bangga. Kenapa? Karena saya diajarkan, diselevelkan dengan orang-orang besar. Orang saya tak besar. 20 kilo kurang sih. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga sambil ketawa. Amin. Orang yang buat dosa di dunia sambil ketawa, masuk neraka sambil menangis. Tapi kita tak buat dosa. Tapi orang yang beramal soleh sambil tertawa, padahal dia diejek orang lain, ke masjid dia dengan tersenyum. Apa kata kawan-kawannya? Bro, ente ke masjid ya? Iya. Apa itu masjid? Baru mabuk aja dulu. Kok masih muda? Orang yang buat dosa sambil tertawa, masuk neraka dalam keadaan menangis. Tapi saudara yang malam ini hatinya bahagia, maka insya Allah kita pun akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Saudara yang dimuliakan Allah, di antara yang ditanya nanti di padang mahsyar, yang dituntut, ansababihi, masa muda, masa bergejolak. Tapi tak ada satupun anak muda mudi membawa yang bonceng-bonceng. Semua ini pakai sepeda motor sendiri-sendiri. Kalaupun ada boncengan, tidak. Ayo kita ke sana, yuk yang. Tidak. Aku mau pulang aja. Nanti pulang baru kita boncengan. Itu namanya hijrah pasrah ketika rela. Setan akan menerkam. Serigala akan mengawasi. Mana kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka adik-adik, buatlah komunitas-komunitas. Jangan buat komunitas baru. Gabungkan diri dengan kota. Paskas, pasukan amal soleh. Gabungkan diri dengan mana? Pemuda hijrah. Ah, enggak keren kok Ustaz. Saya ini orangnya nasionalis sejati. Gabungkan diri dengan KNPI Kabupaten. Jangan pikir KNPI. Saya diundang sama adik-adik ke NPI. Ustaz Somad, kita iktikaf jam 10 malam, 11, 12, 1, 2 tidur, jam 2 ke jam 3 salat tahajud witir, jam 3, jam 4, jam setengah 5 zikir muasabah, baca doa. Siapa yang membuat ajarannya? KNPI Kota Batam Kepulauan Riau. KNPI. Casingnya KNPI, casingnya Pemuda Pancasila, casingnya FKPPI. Signalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih baik begitu. Bajunya KNPI, bajunya PP, tapi la ilaha illallah, daripada baju koko isi setan. Baju koko isi setan. Dan lagi yang memilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka yang pemuda, jangan pernah sendirian, tapi gabungkanlah diri dengan komunitas-komunitas. Ustaz Abdul Somad, kami ini anak-anak muda terdiri dari multi komunitas. Mantap. Ente dari komunitas mana? Komunitas pemuda tanpa tatu. Ini mana? Komunitas jombloan sejati. Ini mana? Komunitas jombloan bisa dibilang. Ini mana? Komunitas pemuda hijrah. Keren. Bagus. Yang belum menggabungkan diri, jangan pernah sendirian. Karena kalau kalian sendirian, di situlah setan akan putih. Hari ini selamat, besok dia datang. Besok selamat, lusa dia datang. La ajian nagumim maini aihim, aku akan datang dari depan. Kami kalpihim dari belakang. Kuat aimanihim dari kanan. Kuat samaihim dari kiri. Setan datang depan, belakang, muka, atas, kanan, kiri, dalam, luar. Serius sekali setan itu, Pak Ustaz. Memang itu sudah SOS. Standar operasional. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kita pun harus lawan setan dengan mujahadah. Wallazina jahadu fina. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya demi untuk mencari jalan kami. Apa janji Allah? Lana yanahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Mudah-mudahan malam ini semuanya selamat dan istiqomah insyaallah. Siapa yang tausiah di halaman masjid Rayana membawa Ustaz Abdul Somad? Berapa lama dia ceramah? Lebih sejak kita start dari jam 10. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Sudah 70 menit. Anda tidak bawa jam pun saya tahu saya sudah berdiri 70 menit. Dari rasa kesemutan. Tapi insya Allah semua lelah letih kita, tetesan keringat, uraian air mata, semuanya akan bernilai di hadapan Allah SWT. Dan anak muda malam ini kalau ditatap matanya, itu gambar baju coklat rupanya anak-anak pramuka. Pramuka, kok Ustaz baru lihat sekarang? Tadi tidak nampak. Sekarang baru nampak, Masya Allah, tabarakallah. Karena agak mirip antara pramuka dengan sepulit. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda mempawah dari narkoba. Kalau sudah kau kena narkoba, nah, tak ada harapan. Narkoba tidak bisa dipenjara. Orang kena narkoba dimasukkan di penjara, dipukul, dihukum, tidak bisa. Karena pecandu narkoba orang sakit. Orang sakit hanya bisa direhabilitasi. Tapi biayanya besar. 1 bulan 3 juta. 1 tahun 36 juta. Makanya kalau kau sudah kena narkoba, kan bisa duit aja. Jauh sungai dari sini. Jauh. Jauh. Jangan mancing. Laut maksudnya. Ya, terjun aja lah kau ke laut. Ada gunanya kalau dibuat semaknya. Sakau, menggigil, tak masuk narkoba. Begitu masuk, wah tenang. Wah, begitu kurang, harganya berapa? Lebih mahal daripada emas. Emas 500 ribu satu gram. Saya tak sebutkan harga. Ini saya sebutkan saka BNN, saya emas hebat. Tak ada duit, jual tanah. Tak ada tanah, jual motor. Tak ada motor. Akhirnya bininya masak sarapan, nasi ini gak panas-panas, rupanya tabung gas sudah dijual lagi. Tapi kan parahnya lah pecandu narkoba. Makanya pecandu narkoba ini, pengedar narkoba, bandar-bandarnya, jangan dipenjara. Tembak mati saja, betul? Tembak mati. Jangan takut. Di Saudi Arabia, tidak ditembak. Saya melihat dengan biji mata kepala saya sendiri. Pembawa narkoba tidak ditembak. Jangan ditembak. Jadi pancung. Ini nampaknya pencari-pencari narkoba. Sakit hati pasti pencari narkoba. Mengedar pasti sakit hati. Ini pasti melapor ke polisi. Mudah-mudahan pecandu-pecandu melapor. Amin. Supaya pas dia melapor, Saya tersinggung. Kenapa kamu tersinggung? Karena Ustaz Somad nyinggung narkoba. Jadi kamu kumakai? Iya. Mantap. Melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang merusak. Kita akan bersaing dengan Eropa, dengan Jepang, dengan Amerika ke depan. Bagaimana kalau generasi muda kita sudah dirusak otaknya? Orang yang kena narkoba itu cuma empat. Pertama, bodoh. Kedua, gila. Ketiga, mati. Keempat, penjara. Bodoh, gila, mati, penjara. Ada yang agak enak sedikit, Pak Ustaz? Ada. Penjara. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, narkoba. Sekali lagi ku doakan ya Allah selamat karena muda membawa seks bebas. Ini pun luar biasa. Zaman saya muda masih selamat. Saya diselamatkan oleh keadaan. Karena zaman dulu mau kenalan sama perempuan takut grogi. Belum lagi jumpa, dari jauh aja udah mau tidur. Gimana mau nanya? Nama kau siapa? Zaman sekarang, ambil HP, cari namanya di internet, buka, hai, kenalan dong, makan bakso dulu kali, selesai. Akhirnya, bocek sana, bocek sini, pergi tepi laut, angin kencang, masuk angin jemput. Yang muntah-muntah, yang ngidam, laki-laki apa perempuan? Yang hamil 9 bulan 10 hari kemana-mana? Laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak bergang nyawa bahkan risikonya mati. Laki-laki apa perempuan? Yang membuang anak ke dalam kardus diletakkan di perjalan karena malu pulang ke rumah. Laki-laki apa perempuan? Yang rugi dengan seks bebas ini laki-laki apa perempuan? Perempuan jaga kehormatan kalian. Laki-laki, perempuan adalah adik kalian. Perempuan adalah anak kalian. Hari ini kalian menyanyiakan perempuan. Ingat! 25 tahun akan datang, kalian pun akan punya kawasan. Betul? Yang lajang-lajang, yang gadis-gadis ingin dapat istri solehah, datang ke barisan. Tapi belum bisa dinikah karena mereka masih kelas 6, masih kuliah. Adinda, mau gak Abang Pino? Mau, S1 4 tahun, S2 2 tahun. Mati lah Bang De. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pemuda mempawah dari narkoba. Selamat dari seks bebas. Adakah lagi? Ada. Godaan materi, korupsi, nepotisme. Ingin mencari harta yang banyak, kekayaan. Tapi kalau dia ingin mencari harta dengan cara yang halal, tujuannya pun juga baik. Untuk apa? Kalau kaya, bangun pondok pesantren, Darussalam 1, Darussalam 2, Darussalam 3, Darussalam 4, 1000 Darussalam akan menyelamatkan anak muda sampai hari kiamat. Punya tanah, wakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin Ustaz cerita tentang tanah wakaf. Betul. Itu Ustaz, tanah yang di sana, yang ada pokok sawit, saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah siapa? Diwakafkan ke tanah kita, bukan tanah orang. Saya tak punya duit untuk mewakafkan tanah, Pak Ustaz. Tapi gajimu lebih? Iya, berapa gajimu sebulan? 5 juta, Pak Ustaz. Keluarkan zakatnya, 125 ribu. Masih tinggal berapa? Banyak lagi lebih, Pak Ustaz. Pergi ke rumah anak yatim. Datang ke sekolah Darussalam. Tanya kepada sekolah. Assalamualaikum, Pak Kepala Sekolah. Iya, berapa anak yatim di sini, Pak? Ada sekitar 200. Yang tertunda uang sekolahnya belum bayar berapa? Ada sekitar 50. Keluarkan semua. Data-datanya. Mau bantu bayar? Tidak, mau nengok-nengok. Datang kemari. Saya hanya ibu rumah tangga, Pak Ustaz. Tidak bisa bayarkan uang sekolah mereka. Beli ikan teri. Beli kacang tanah. Masakkan sambal. Gorengkan. Masuk. Cari anak-anak ya. Sedikit yang kau lakukan, tapi bermakna bagi mereka. Assalamualaikum, berapa anak yatim di sini? Saya mau kasih makanan-makanan. Ada sekitar 200, semuanya? Enggak. Nah, saya kok ada 2 bungkus juga. Nampaknya sepele, nampaknya tak bermakna. Rubba amalin sadirin, yukabbiru hudniyah. Berapa banyak amal yang dipandang manusia kecil, remeh-temeh, sepele. Tapi besar karena niat dan keinginan. Tapi jangan dipahami ceramah saya terlalu tekstual. tiba-tiba besok datang ibu-ibu kemana? Ibu mau ngasih apa? Ekor ikan tuna. Satu. Berapa banyak yang kecil tapi bernilai besar karena ketulusannya. Hai ustaz-ustaz Darussalam, walaupun satu ekor ikan tuna di hadapan Allah ini seekor paus yang besar. Sesuaikan juga dengan logika berpikir kita. Memang nampaknya yang membawa sebungkus ikan ini cuma ibu, tapi ternyata ibu punya geng. Apa namanya? Geng emak-emak ikan ini. Tiba-tiba besok datang 100 ibu-ibu membawa 100 bungkus. Luar biasa. Kok tiba-tiba usah ingat ikan ini? Ingat dulu waktu itu pesantren. Hari Sabtu hari Ahad kan banyak emak-emak datang bawa bumbu pecah, ikan cili. Ada satu kawan. Saya kebetulan dulu dapat data di polis penjaga asrama. Datang tahu saya sebetulnya baik, cuma kawan itu pengaruh saya. Jadi dia, mat, ya. Itu kawan kita yang pelit juga, ya. Ayo kita bongkar lemarinya yuk. Jadi kalau hitung-hitung dosa, ya bilang, saya mau cari dia, mesti bayar satu kontainer. Ya. Tapi sampai sekarang, tak dapat data. Ternyata segala perbuatan dosa kita di dunia akan dituntut di hadapan Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang di dunia, di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Nanti ada di akhirat itu mikul jembatan. Yang curang jembatan. Ada yang mikul kijang Innova. Tapi ada pula di akhirat nanti yang mikul ikan. Oh, itu mungkin saya nanti. Ini curikan pendidikan kami. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami banyak silap dan salah. Ilahi nas tulikirda si'ana wa la atawa ala nari jahili Zudubi min lu'adadil imali fa'innaka wafirun lambil azimi. Bangun tengah malam, ambil air wudu, tetiskan air mata. Ilahi, ya Allah, lasturil firdausi Allah, aku tak layak masuk surga. Wal'aqwa ala naril ja'im, aku pun tak kuat masuk neraka. Kau masuk surga, aku tak layak masuk surga. Kalau gitu kau masukkan ke neraka, tak apa. Jadi kau mau kemana? Bisa-bisa masuk surga. Lebih baik malu-malu beramal soleh, malu-malu meminta surga kepada Allah daripada malu-malu berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang malu-malu meminta surga kepada Allah. Kena merasa tak layak amal kabarnya. Abdul Somad masuk surga bukan kena ceramahnya. Abdul Somad masuk surga bukan kena amalnya. Abdul Somad masuk surga kena doa orang mempawah. Sebanyak ini orang mempawah mendoakan Abdul Somad. Ya Allah, kami rindu dengan Abdul Somad sampai kalau dia ke mempawah. Ya Allah, sekali pun jadi dah. Nanti kalau sampai dia mau balik, mau mati, seserah. Ya Allah. Sudah mau dicabut malaikat nyawa Abdul Somad. Kata Allah, tunda, karena orang Sambas belum jumpa. Orang Sambas berdoa juga, ya Allah, orang Mempawah sudah, ya Allah, kasih dia kesempatan sampaikan ke Sambas, ya Allah. Agak sekali pun jadi, habis dari Sambas mau mati-mati lagi, ya Allah. Kalau mau dicabut mereka, tak jadi. Orang Singkawang berdoa juga. Akhirnya umur bertambah karena doa orang lah. Mana bisa takdir dihapus? Yamu Allahu ma yasha. Wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus takdir. Wa yusbit dan menetapkan. Wa indahu ummul kitab. Karena dia yang punya lauhul mahfuz. Menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan umur tidak bertambah. Yang bertambah adalah barokah. Kita ingin hidup ini barokah. Umurnya 70 tahun. Tapi begitu dilihat tak ada barokah. Rumah kompromi puisi, rumah kompromi puisi, rumah kompromi puisi, rumah kompromi puisi. Tapi ada anak Darussalam umurnya 17 tahun hafal Quran. Baca Quran bahasa Arab ngaji, baca Quran bahasa Arab ngaji, soal bahasa Arab ngaji, dibuka isi kepala ayat Tuhan. Ingin klik-klik ini. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Kita klik Al-Baqarah, dua sati. Siapa yang ceramah tadi di Mempawah? Ustaz Abu Sa'ad. Berapa lama dia ceramah? 1 jam 25 menit. Tambah doa 5 menit. Pas 90 menit. Apa aja isi ceramahnya? Entah, aku tak ingat. Karena kebetulan waktu dia ceramah itu aku di tengah. Nahan kencing pula. Dia ceramah itu dalam doa itu, ya Allah cepat. Dia download juga tinggi upload. Oh, tadi aturan FPS-nya di rumah. Walau tak ingat, aku tetap dapat. Ingat, tapi kan dia selalu berdoa kepada Allah. Isi ceramah Abdul Somad yang pertama, jangan tertelan isu, jaga ukhuwah. Yang kedua, pilihlah pintu-pintu ke surga dari pintu mana? Pintu kekuasaan, pintu kekayaan, pintu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, selamatkan anak muda dari narkoba, pergaulan bebas, dan perusahaan nepotisme. Mudah-mudahan tiga ini menjadi bekal merubah di amal soleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata 'ala hadhihi jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Mempawah, ya Allah. Wawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin Mempawah, pemimpin-pemimpin Kalimantan Barat, berikan keteguhan hati, istiqomah, menolong agamamu dengan jabatan dan kekuasaan. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, ya Allah. Allahumma dufa'an al-ghala' wal-wabak wal-fahsya' wal-ibak wal-sinam. Selamatkan dari segala malapetaka bencana, riba, zina, sebebas perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'inan yatrisuhu min kulli makan. Jadikan Mempawah negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan dari segala kewaziadatan fil ilm. Tambahkan ilmu yang benar supaya amalnya betul. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rezeki supaya bisa membangun masjid, membangun pesantren, berimpak, berwakaf, bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna bi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratil maut, ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika segala amal kami di hisab. Rabbana aghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu-cucu keturunan kami, wali a'immatina salihin pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali masyayikhina tuan-tuan guru buya kiai kami, wali man hadarana semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina innaka ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha an ahya wa 'alaiha an amutu wa bi hadha ba'athu insyaallah ta'ala. ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Pulang jangan tenang, jangan berdesak-desakan, bawa tutup-tutup botol, botol-botol, sampah-sampah, tisu-tisu, kresek-kresek, jaga kebersihan pesantren, tunjukkan Islam agama yang bersih, jangan sampai orang menunjuk itulah pengajian buat kotor saja. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.